Selalu masih terasa merdu bagai di awal jumpa. Mencari apa yang aku cari, merangkai rindunya hatiku. Bawa diriku berjumpa denganmu. Dua hati satu tujuan melangkah bersama. Cinta hadir bawa diriku menyentuh indahnya. Bulan bawa bintang menari. Hadir bawa diriku berjumpa denganmu. Dua hati satu tujuan melangkah bersama. Cinta hadir bawa diriku menyentuh.